أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahil karimir rahman, allamal quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadur rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mari sama-sama kita buka dengan berdoa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita sudah membahas surah Nuh dari awal sampai akhir secara sekilas, dan minggu lalu kita juga sudah tadaburi dari ayat 1 sampai 4 ya. Nah, karena sekarang kita coba ikuti dulu bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ya, ikuti sama-sama. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن قومك من قبل أن يأتيكم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. Ini ayat minggu lalu. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. An anzir qaumaka, dengan memerintahkan berilah kaummu peringatan. Min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab satu kaum sebelum memberikan peringatan. Dan peringatan Allah di dalam ayat ini adalah dengan mengutus utusannya yang bernama Rasul Nuh alaihi salam. Peringatan yang dibawa oleh Nuh adalah tentu peringatan Allah lewat wahyu Allah kepada Nuh. Nuh yang kemudian menyampaikan dengan bahasa kaumnya, sehingga ini menunjukkan betapa terangnya peringatan Allah Subhanahu wa taala. Qala ya qaum, Nuh berkata, wahai kaumku, inni lakum nadhirum mubin, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu. Inni lakum nadhirum mubin. Nuh menjelaskan positioningnya di sini kepada kaumnya. Aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu. Apa penjelasannya? An'budullaha wattaquhu wa athi'un. Yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku. Jadi ada tiga pesan di sini. Yang pertama adalah an'budullah, sembahlah Allah. Kedua, wattaquhu, dan bertakwalah kepadanya. Yang ketiga, wa athi'un. Ayat selanjutnya, yaghfir lakum min dzunubikum, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Ini kalau mau menerima peringatan. Wa yuakhirkum ila ajalin musamma, dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Jadi Allah tidak langsung mengazab, tapi sebaliknya Allah mengirimkan peringatan, diberikan penjelasan, lalu kemudian jika mau kembali maka diampunkan sebagian dari dosa-dosanya. Lalu kemudian ditangguhkan kepada mereka sampai batas waktu yang ditentukan. Inna ajalallahi la'atin, inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan. Lau kuntum ta'lamun, apabila kalian mengetahuinya, kalau kamu mengetahuinya. Ini ayat yang sudah kita pelajari minggu lalu. Dan sebelum kita masuk kepada ayat terbaru pada hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita, tadabur kita pada hari ini, dan semoga kehidupan yang kita jalani juga senantiasa mendapatkan bimbingan hidayah dari Allah Azza wa Jal. Sekarang sudah masuk ke hari ketiga bulan Rajab. Ya. Tanggal 3 bulan Rajab, setelah ini bulan Syaban. Biasanya awal-awal Rajab begini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan karena beredar di WA-WA tentang keutamaan sholat bulan Rajab, keutamaan sholawat, keutamaan puasa, keutamaan ini dan itu. Umumnya hadisnya semuanya maudhu atau hadis palsu. Jadi jangan sampai jamaah berulang-ulang lagi membahas sesuatu yang sesungguhnya sudah sangat jelas. Namun bukan berarti kemudian kita tidak bersolawat, tidak bertahajud, tidak melakukan banyak kesalehan. Justru untuk saat ini, ya kita harus harus lebih bersungguh-sungguh lagi, karena untuk bisa mendapatkan keagungan bulan suci Ramadan berupa ketakwaan yang dimulai dengan mendapatkan ampunan atas dosa-dosa, lalu mendapatkan rahmatnya, dan puncaknya mudah-mudahan kita juga mendapatkan Lailatul Qadar. Tentu ini bukanlah sesuatu yang mudah. Bayangkan orang mau SEA Games. Mau SEA Games dengan berbagai macam yang akan diperlombakan itu masing-masing cabang kira-kira latihannya berapa bulan mereka. Itu baru juara dunia atau juara tingkat ASEAN atau tingkat Asia. Kalau mau juara tingkat langit, tentu jauh lebih besar lagi persiapan yang harus kita lakukan. Nah, karena pada akhirnya di bulan Ramadan nanti akan ada piramida yang mengkerucut. Pemenang itu biasanya sedikit. Kebanyakan yang kalah. Nah, yang kalah ini biasanya kurang persiapan. Bulan Rajab menjadi bulan persiapan kita semua untuk meningkatkan keimanan dan kesalehan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dari ayat 1 sampai 4 saya akan membacakan tafsir Al-Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Buya Hamka, pangkal ayat 1. Allah sendiri yang menceritakan dengan wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW, demikian bunyinya. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Jadi saya akan bertutur, bercerita, ibu-ibu nikmati saja. Di mana letak kaumnya ini tidaklah ada keterangan ahli tafsir yang jelas. Tetapi besar kemungkinan bahwa letak negeri Nabi Nuh itu ialah di sebelah jazirah Arab juga. Sebab dari sana sejak zaman purbakala timbulnya nabi-nabi dan rasul-rasul yang besar itu. Tanah-tanah yang dahulu bernama Kaldan atau Babilon atau Asyur yang terletak di jazirah Arab sebelah utara adalah tempat timbulnya utusan-utusan Allah, dan besar kemungkinan bahwa di sanalah di zaman prasejarah timbul peradaban manusia yang pertama. Apatah lagi jika diingat perkataan ahli sejarah bahwa Nabi Nuh itu mempunyai 3 orang anak laki-laki, Ham, Sam, dan Yafith, yang kononnya anak-anak dari keturunan anak yang bertiga itulah yang menurunkan dan menyebarkan manusia di muka bumi ini. Isi risalah yang dibawa oleh Nabi Nuh mulailah diuraikan pada sambungan ayat di ayat 1, bahwa hendaklah engkau memberi peringatan keras kepada kaum engkau itu sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Saya ingin komentari sedikit. Buya Hamka mengatakan di sini ada 3 anak Nuh alaihissalam, tentu pasca selamat. Memang 3 yang hidup. Kan ada 1 yang terbawa arus, yang konon bernama Kanaan. Jadi anak Nuh sebetulnya 4. Yang 1 terbawa arus dan yang 3 lah yang kemudian menjadi nenek moyang kita setelah itu. Ham, Sam, dan Yafith. Kemudian Buya Hamka juga menjelaskan kemungkinan peristiwa tenggelamnya kaum Nuh ini berada di sekitar Mediterranean. Jadi negeri-negeri yang memang bisa kita sebut sebagai kaki langit, di mana sejarah-sejarah bumi pada masa itu sangat kuat hubungannya dengan langit. Kalaupun ada film The Da Vinci Code yang mencari jejak-jejak ketuhanan di Paris, itu enggak ke langit hubungannya. Yang ada hubungan ke langit itu ke Mediterranean Timur biasanya. Kalau ingin temukan misalnya terkait dengan masalah-masalah Musa dan Isa, scroll-scroll skrip daripada kitab suci itu dan tulisan-tulisan orang pada masa itu banyak di sekitar Syam, baik itu Jordania, Palestina, mungkin juga Syam sampai Damaskus. dan mungkin Lebanon. Di sekitar inilah kira-kira. Walaupun temuan-temuan belakangan banyak ditemukan di Palestina dan di Jordania, juga di Syam, di maksud saya di Damaskus dan sekitarnya. Selanjutnya, di ayat ini, di ayat pertama, Buya Hamka menjelaskan dengan terjemahannya bahwa hendaklah engkau memberi peringatan keras kepada kaum engkau itu sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Jadi saya pakai kacamata karena enggak bisa di zoom in ini anunya. Jadi yang salah ini bukunya, gitu, tulisannya enggak bisa. Kan biasanya kalau di HP bisa dibesarkan. Jadi terpaksa saya pakai kacamata, ini bukunya yang salah ini sebetulnya. Kalau di Tuh kalau yang ini kan enak, bisa dibesarin, dikecilin gitu kan. Jadi saya enggak perlu kacamata, ini yang salah bukunya. Ya. Pegatel kata gue ini. Lanjut ya. Bahwa hendaklah engkau memberi peringatan keras kepada kaum engkau itu sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Ini di ujung ayat 1. Bunyi permulaan risalah yang diwajibkan kepada Nuh membawa dan menyampaikan sudah jelas di sini. Ialah supaya dia memberi peringatan sejak semula kepada kaumnya, karena kaumnya adalah tunas pertama dari manusia yang akan berkembang biak di seluruh dunia kelak di kemudian hari. Sejak semula kita telah diberi peringatan di dalam Al-Quran bahwa tugas manusia datang ke dunia ini adalah untuk menjadi khalifah Allah, pelaksana kehendak Allah. Dia adalah makhluk istimewa dari antara sekian makhluk. Dia diberi akal dan fikiran. Dia diberi perasaan yang halus. Tetapi kadang-kadang manusia itu bisa saja lupa akan tugasnya yang hakiki itu karena dorongan dari hawa nafsunya. Dia memang mempunyai naluri percaya akan maha kekuasaan tertinggi yang mencipta dan mengatur alam ini. Tetapi kadang-kadang mereka menyeleweng. Mereka memperserikatkan Tuhan Yang Maha Esa itu dengan yang lain. Atau mereka perturutkan hawa nafsunya. Lalu martabat mereka jatuh ke bawah dan peri kemanusiaan yang menyebabkan keistimewaannya itu menjadi hilang. Dan hidup mereka menjadi hina. Sehingga maksud kedatangannya ke dunia itu tidak lagi mencapai sasarannya sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Kalau hal itu tidak lekas diberi ingat, melainkan akan celaka. Sebelum kecelakaan itu datang, wajiblah mereka diberi ingat. Di Masjid Keramat Luar Batang itu ada tulisan, dulu saya baca di marmernya itu, pemberian tahu gitu. Maksudnya pemberitahuan. Pemberian tahu. Sama di sini juga kan bahasanya, wajiblah mereka diberi ingat kan gitu. Nah, ini mana yang benar, bahasa orang dulu atau bahasa orang sekarang? Ya orang dulu lah, lebih dekat bahasanya, lebih asli. Jadi bagi saya membaca tafsir Al-Azhar itu seperti melestarikan bahasa Indonesia sebagaimana membaca Al-Quran itu melestarikan bahasa Arab. Jadi di sini saya akan memberikan tahu pada ibu-ibu semua dan bapak-bapak semua. Jadi di ujung ayat 1 ini Buya Hamka menjelaskan bahwa di Al-Quran itu manusia sudah, ini iseng dilipat saya pakai kacamata di foto-foto. Awas ya kalau di broadcast. Merubah image. Seakan saya sudah tua gitu. Baik, lanjut. Bahwa manusia ini sebetulnya adalah khalifatullah yang menjadi pelaksana aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia karena cintanya kepada dunia dan kepada hawa nafsunya, kadang-kadang mereka melenceng jalurnya. Untuk itulah diutus oleh Nuh. Di sini Buya Hamka juga menjelaskan bahwa manusia itu diberikan kepekaan, kehalusan budi, tidak sama dengan makhluk lainnya. Tapi sekali lagi manusia memang perlu diberikan peringatan. Dan karenanya kalau kita diberikan peringatan, yang enggak usah marah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berikanlah peringatan. Karena pemberian peringatan itu sangat bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Nah, ini penting sekali. Jamaah rahimakumullah, sedikit mengulang pelajaran yang lalu, tetapi saya coba ingin tekankan kata peringatan. Di mana Nuh alaihissalam diutus untuk satu kata ini, an anzir qaumak. Nah, pertanyaannya, bagaimana menjadi orang yang cerdas ketika mendapatkan peringatan? Disinilah sebetulnya an emotional intelligence, kecerdasan intelijensia, kecerdasan emosional manusia. Di sini sebetulnya banyak sekali manfaat, ya. Maksud saya, orang-orang yang bakal beruntung dalam hidupnya, orang-orang yang bakal sukses, sukses besar dalam hidupnya, adalah orang-orang yang pandai menyikapi peringatan. Apalagi jika peringatan itu datang dari Nabi dan Rasul, yang datangnya tentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menyikapinya ketika datang peringatan Allah? Tentu yang harus muncul pertama kali bukanlah logika. Kok gitu sih? Kenapa harus begitu? Bukan. Orang-orang beriman itu jika diperingatkan Allah dan Rasulnya, yang muncul pertama kali adalah rasa khasyah, rasa takutnya kepada Allah. Karena mereka memulai menerima peringatan itu dengan sami'na wa ata'na. Berbeda dengan orang kafir, jika diberikan peringatan ngeyel. Ngeyel ini bahasa apa ya? Bahasa Spanyol atau Argentina? Bahasa Indonesianya apa ngeyel ini? Suka bantah. Enggak kok, kan gitu. Bukan gitu maksudnya. Gitu. Ini ada orang kalau dikasih peringatan sama lakinya kayak gitu tuh. Ini bukan di sini orangnya. Gitu. Enggak. Tapi sejujurnya orang yang paling susah dikasih peringatan tuh suami. Ya. Bisanya cuma memberi peringatan, tapi kalau diperingatkan, ya ini pengalaman pribadi. Namun kaitannya dengan ayat ini, seandainya umatnya saat itu mau mendengarkan peringatan Nuh, kira-kira selamat gak dari banjir? Selamat. Jadi ini bahaya sekali. Peringatan Allah itu, terutama yang disampaikan oleh lisan para nabi dan rasulnya, pasti terjadi. Untuk itu kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika ada peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, cepat ditanggapi. Misalnya ya tentang Bani Israel, di mana kita harus menyelisihinya. Kita harus berbeda dengannya. Karena penyimpangan besar itu dari kaum mereka untuk saat ini di mana kita hidup, sehingga Umar berkata, sepertinya Al-Quran ini harusnya diturunkan kepada Musa. Sebab hampir 2/3 isinya ini terkait dengan bagaimana peringatan Allah terhadap umat Muhammad dalam menyikapi Bani Israel. Karena penyimpangan hidup kita ini besar sekali kemungkinan gara-gara mereka. Misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani wa yunassirani wa yumajjisani. Anak yang terlahir bertauhid itu cenderung menyimpang, dan penyebab penyimpangan pertama adalah orang tuanya yang meyahudikan anaknya, ini Bani Israel, yang menasranikan anaknya, ini Bani Israel, yang memajusikan anaknya, ini kemusyrikan. Ini tiga peringatan buat para orang tua khususnya. Anda adalah penjahat pertama kepada anak-anakmu, bahkan atas nama menyekolahkan dia, atas nama menguliahkan dia. Padahal kamu sedang meyahudikan anakmu, menasranikan anakmu, atau memajusikan anakmu. Kalau kamu tidak mendengarkan peringatan Nabimu sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga umat Muhammad secara luas. Kalau kamu tidak mengindahkan peringatan dari Allah misalnya, illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Memilih pemimpin dengan cara yang salah, diperingatkan sama Allah. Terutama terkait cara pandang agama, salah memilih, maka takun fitnatun fil ard, pasti akan terjadi yang namanya fitnah di muka bumi ini. Banyak sekali bencana nanti, cobaan-cobaan itu. Wa fasadun kabir, dan akan timbul kerusakan, dan kerusakan itu adalah kerusakan besar sekali. Nah, disinilah orang-orang bertakwa itu enggak ngelawan, enggak ngeyel, enggak bandel. Kalau sudah ada peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para sahabat itu kalau berhenti pada ayat-ayat terkait dengan neraka misalnya, mereka terseduh-seduh menangis. Terhadap ayat-ayat ancaman, mereka sangat perhatian. Nah, jemaah rahimakumullah, itulah yang luput dari penjelasan saya minggu lalu. Saya lanjut kepada Buya Hamka. Pangkal ayat 2. Dia berkata, qala. Artinya bahwasanya Nuh segera melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi Nuh ketika ditugaskan membawa risalah, langsung dilaksanakan. Enggak mikir-mikir lagi kalau itu datang dari Allah. Jamaah rahimakumullah. Tapi memang untuk bisa menjadi pribadi yang langsung bisa melaksanakan titah Allah, biasanya kalau dia ini terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah misalnya begini, kalau itu wajib berarti sangat penting buat kita. Kalau itu haram larangannya berarti sangat berbahaya buat kita. Kalau itu sunnah berarti itu ada bonus besar buat kita. Kalau itu makruh itu bisa mencelakakan kita. Ini kira-kira filsafatnya, filosofi perintah dan larangan itu. Nah, orang-orang yang paling berbahagia di dunia ini adalah orang-orang yang senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang koneksi sinyalnya dengan Allah itu kuat. Karena apa? Karena orang-orang yang sinyalnya kuat terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengarkan pesan-pesan Allah itu lengkap, sempurna, lalu kemudian gampang untuk melaksanakannya. Kemarin saya salah instruksi sama tim saya, tolong buat begini, begini, begini, begini, begini, begini. Rupanya saya telepon pakai WhatsApp, dia masih di atas ojek gitu kan, reconnecting. Saya lanjutkan ngomong. Beberapa hari berikutnya datanglah proposal. Proposalnya enggak seperti yang saya ceritakan. Oh, rupanya enggak connect gitu. Setelah saya ceritakan begini dan begitu, loh, kok beda yang antum sampaikan dengan yang saya pahami? Berarti waktu saya telepon dia gak beli sinyal dulu tadi itu. Ya harusnya kan beli sinyal 2 atau 3 gitu. Di mana beli sinyal, Bu? Kasihan nenek-nenek diajak ngomong kayak begini agak, apa sih maksudnya? Gitu. Lagi diajak bercanda dikit gitu. Begitu pula orang-orang yang hatinya tidak connect dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan-pesan Allah itu jadi ngeblur, jadi gak bagus. Yang bagaimana tuh? Yang sholatnya kurang khusyuk, yang zikirnya kurang banyak, yang doanya kurang kuat pesan-pesan di dalam hatinya, yang jalan hidupnya tidak memperhatikan halal haram. Nah, kita harus senantiasa terhubung dengan Allah. Ini yang paling penting. Qala. Supaya kita bisa menjadi orang yang bisa langsung menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, begini. Kita ini manusia banyak sekali error-errornya di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Orang yang paling berbahagia sesungguhnya adalah orang yang kuat selalu hubungannya dengan Allah. Dan orang yang dimampukan menjalankan aktivitas hidupnya itu hanya berdasarkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang paling beruntung. Sungguh. Satu hari misalnya, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, sebetulnya banyakan baca WA atau baca Quran sih? Hah? Hebat orang-orang di sini baca Qurannya lebih banyak dari WA-nya. Tahu nggak kalau Anda bisa begitu, sayang sukses sebetulnya. Siapa dulu gurunya gitu kira-kira. Tapi kalau salah, saya juga yang kegeeran gitu. Ternyata keliru. So begini, semua yang kita butuhkan, semua yang kita cari, semua yang kita kejar-kejar, bahkan semua yang kita angan-angankan itu sudah lama ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mulai kurang kuat hubungan dengan Allah dan mencari dari yang lain, disitulah awal mula tertatih-tatihnya kehidupan. Disitulah awal mula semua kegelisahan hidup itu. Padahal semua yang kita cari berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua. Apa saja. Makanya ketika dalam kesendirian, kita bisa memperbanyak mengingat Allah. Dan ketika dalam keramaian, kita juga menjadi energi penggerak manusia untuk senantiasa kembali kepada Allah. Percayalah, Allah akan bangga pada kita. Allah akan mempresentasikan kita di hadapan malaikat-malaikat terdekatnya, hamba-hamba mulianya. Maka bersyukurlah kalau kita senantiasa mempunyai hubungan yang kuat. Al-ittisal billah. Mempunyai hubungan yang selalu kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Wahai kaumku, sesungguhnya aku ini datang kepada kamu adalah memberi peringatan yang jelas. Buya Hamka menjelaskan. Maka beliau sampaikan kepada kaumnya bahwa dia hendak menyampaikan peringatan dengan jelas, dengan terus terang, tanpa tedeng aling-aling, atau tidak berlindung di balik daun lalang sebelai. Peringatan yang jelas itu kadang-kadang disampaikan walaupun pahit didengar. Karena banyak di antara peringatan itu tiba masanya buat disampaikan secara terus terang. Karena penyakit yang hendak diobati telah berlarut-larut. Yang jadi pokok ajaran beliau sampaikan ialah bahwa hendaklah kamu wa ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. bahwa hendaklah kamu sekalian menyembah kepada Allah dan takwalah kepadanya dan taatilah aku. Ya, ada tiga di sini. Pertama apa? Menyembah. Kedua, takwa. Ketiga, ini tiga perintah besar Allah secara makro sebetulnya. Dan kita beruntung, beruntung sekali dengan ilmu ini, dengan tiga ilmu ini. Buya Hamka kemudian menjelaskan di ayat 3. Di sini jelas sekali Nabi Nuh memberikan tiga pokok pegangan hidup manusia di dalam dunia ini. Ketiga pokok inilah yang akan menetapkan manusia dalam garis kemanusiaannya sejak asal mula jadi di muka bumi. Melalui berbagai periode dan masa, sejak masa masih dalam primitif atau permulaan meraba-raba dalam hidup, yang dinamai orang zaman berburu, pindah kepada zaman bertani, atau masa zaman batu, melalui zaman perunggu, sampai kepada zaman besi, sampai kepada zaman uap, zaman mesin, dan zaman sekarang, zaman atom, dan dikatakan juga zaman naik ke bulan. Entah apakah lagi zaman sesudah ini. Tiga pokok pegangan hidup ini perlu digenggam erat, dipegang teguh untuk selamat. Jadi membaca tafsir klasik seperti ini seperti menggambarkan cara berpikir tertinggi orang pada masa itu. Pertama sekali ialah beribadah kepada Allah karena iman kepadanya. Sebab pengakuan akan adanya yang maha kuasa, yang maha sempurna, yang maha kuasa itu sudahlah sama tumbuh dengan akal manusia. Sedang alam sekeliling ini adalah syuhud atau saksi-saksi atas keadaannya. Keadaan di sini bukan keadaan situasi, tapi keberadaannya maksudnya. Buya Hamka mengatakan keadaannya, jadi syuhud. Semua yang ada di alam ini adalah menunjukkan keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada. Sesudah alam sekeliling jadi saksi atas adanya Allah itu, kemudian adalah diri manusia sendiri. Keteraturan yang terdapat pada diri manusia dan buah pikiran, hasil perjalanan akal yang menyebabkan manusia disebut bersifat berkumpul dan ingin maju adalah tanda adanya Allah yang memberikan ilham. Jadi setelah manusia diperlihatkan adanya Allah dengan adanya zat-zat yang ada di sekeliling kita ini, lalu manusia diberikan kemampuan ilmu dan kemudian mau bersama-sama membangun peradabannya, ini menunjukkan Allah memberikan ilham kepada manusia. Yang kedua ialah supaya manusia senantiasa bertakwa kepada Allah, yaitu selalu akrab hubungannya dengan Allah. Selalu akrab hubungannya dengan Allah. Takwa kepada Allah itulah yang akan jadi peneliti terhadap hidupnya. Takwa kepada Allah yang disertai dengan menyembahnya menyebabkan hidup manusia mencapai keseimbangan. Kalau ibadah dan takwa tidak ada, derajat manusia bisa jatuh ke dalam lembah kehinaan. Martabatnya jatuh menjadi lebih hina daripada binatang. Bagaimanapun kemajuan manusia atau zaman yang disebut dengan modern, kalau tidak memperhambakan diri kepada Allah dan tidak bertakwa, maka kemajuan itu akan membawanya maju ke dalam kesengsaraan belaka. Yang ketiga ialah bahwa Nabi Nuh menyerukan kepada kaumnya supaya mereka sudi mematuhi apa yang dipimpinkannya. Taatlah kepadaku, kata Nuh. Karena beliau diutus oleh Allah yang disembah serta dipuja, yang kita takwa kepadanya itu buat membimbing perjalanan hidup menurut yang dituntunkan oleh Allah sendiri. Oleh sebab itu, maka sejak Nabi Nuh itu, Allah selalu mengutus orang-orang utama, yaitu nabi-nabi dan rasul-rasul yang bimbingan mereka wajib ditaati. Kalau tidak, niscaya manusia akan berjalan dalam hidup yang tidak mempunyai pemimpin, atau datang yang bukan pemimpin merebut pimpinan atau kepemimpinan. Bukan kebenaran lagi yang ditegakkan, melainkan kekuatan, sebab tidaklah mungkin manusia hidup di dunia tanpa pimpinan. Kalau syarat hidup yang tiga perkara itu telah dipenuhi, pertama beribadah kepada Allah, kedua bertakwa kepadanya, dan ketiga taat kepada bimbingan manusia yang diutus Allah, niscaya akan selamatlah perjalanan hidup itu dari mara bahaya. Ini selesai ayat 4. Ayat 4. Minggu lalu sedikit saya singgung tentang, belum saya singgung di kelas ini. Jadi rupanya kecanduan pornografi itu membuat otak anak kita itu sama rusaknya dengan kecanduan narkoba. Jadi contohnya begini, tetangga saya kemasukan anak narkoba yang hendak mencuri. Bukan anak narkoba, jadi anak kecil mencuri di rumah tetangga. Tetangga jauh lah, gak dekat-dekat banget, di Pondok Bambu. Lalu ditangkap. Ternyata dia mencuri. Setelah ditanya, kenapa anak kamu mencuri? Iya, aku mau ke warnet. Mau ke warnet, gak tahu untuk nonton porno atau nonton atau ngegames. Ternyata tiga-tiganya ini sama bahayanya, rusaknya. Setelah dinasihati, anak ini seakan-akan nurut, lepas. Ternyata beberapa saat kemudian ketangkap di satpam, nyolong lagi di rumah orang lain. Maknanya apa? Jadi setelah diteliti oleh Ibu Eli dan teman-teman, ya, orang yang sudah terserang, terutama apa, prefrontal otaknya ini, itu tidak punya lagi kebijaksanaan, tidak mampu lagi mengendalikan diri, tidak mampu mengambil keputusan dengan benar. Mereka menyebutnya breaking system. Jadi udah gak ada remnya, dan sudah hancur otaknya. Artinya begini, dia tahu ini gak boleh, dia tahu ini beresiko, tapi dia sudah tidak punya kemampuan lagi untuk mengendalikan diri. Anak-anak yang kecanduan narkoba, kecanduan pornografi, dan kecanduan games ini umumnya pinter juga di sekolahnya, sehingga orang tuanya tidak merasa ada masalah. Gak ada masalah sama anak saya, ya bandel-bandel biasa lah. Ini bukan bandel biasa. Ini soal otak manusia, kenapa perlu menyembah Allah, kenapa perlu bertakwa, kenapa perlu pemimpin nabi itu. Ya, anibudullaha wattaquhu wa athiun. Kenapa? Saya mau cerita dulu, kita bedah siapa kita ini, manusia ini. Kenapa perlu anibudullaha wattaquhu wa athiun? Sebagaimana halnya anak-anak kecanduan pornografi sama dengan anak narkoba. Narkoba itu kan, ya Allah, ketangkep kemarin hanya satu paket kecil, harganya 600 ribu. Ya. Padahal ketika mereka pakai juga mereka gak tahu apakah ini sabu sempurna atau udah campur kerikan dinding ini. Ya, namanya sudah sakau, dia tidak tahu. Tapi Indonesia hari ini sudah diserang dengan ratusan ton sabu. Dan ini sedang ada yang perangi Indonesia. Indonesia ini sedang diperangi betul. Tapi peperangan kali ini betul-betul yang dirusak adalah sistem manusia. Kalau manusia Indonesia tidak kembali menjadi manusia, yang berketuhanan yang Maha Esa. Bagus-bagus. Hancur negeri ini. Kenapa? Sebab sudah kehilangan kendali. Dan disinilah peran Ubud. Kalau 1%-nya adalah kira-kira, wallahu alam saya lupa, apakah 3 juta jaringan itu hancur. Jadi kalau 3% sekian juta. Sementara anak-anak sekolah yang lain itu atau di negeri lain itu berkembang. Ini anak otak kita ini mengecil. Tapi ada yang menarik. Jamaah rahimakumullah. Harusnya kalau memang bahaya pornografi itu sama dengan narkoba, kan seharusnya produsen pornografi itu kan dihukum mati seperti seharusnya produsen narkoba. Tapi sekarang coba buka internet. Ya Allah, kita buka detik.com misalnya. Punya suami saya bisa 4 jam begini. La haula wala quwata illa billah. Kira-kira anak remaja tertarik enggak untuk masuk ke situ? Masuk itu. Dan itu sesuatu yang dianggap biasa di iklan-iklan itu. Tapi ada yang lebih celaka lagi. Kenapa pornografi yang bahayanya sama dengan narkoba? Sebelum saya jelaskan apa yang ingin saya sampaikan barusan adalah bahwa kenapa mereka tidak disebut orang sakit dan tidak dihukum sebagaimana mestinya, padahal bahayanya sama. Karena rupanya kebenaran ini penyakit atau bukan penyakit itu berdasarkan polling. Polling. Jadi menurut sebagian besar para ahli medis di WHO gitu barangkali, pornografi itu bukanlah penyakit. Hanya sebagian dokter yang bermoral, yang beriman, yang bertakwa, yang taat kepada sang Nabi dan Rasul, ia mengatakan ini penyakit. Nah, persoalannya di dunia ini, termasuk di Indonesia, kebenaran itu bukanlah dari Allah dan Rasulnya, karena ini bukan negara agama. Kebenaran itu berdasarkan siapa yang paling banyak. Dalam dunia demokrasi, menang kalah itu ukurannya adalah yang banyak. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menunggu kapan pornografi dikatakan sebagai sebuah penyakit dan harus dihukum berdasarkan aturan main undang-undang, mungkin butuh 20 tahun lagi kalau dokter-dokternya sadar. Terus itu 20 tahun lagi kalau para hakimnya sadar. Jadi kira-kira butuh 40 tahun lagi baru anak kita barangkali selamat dari bahaya pornografi itu. Makanya saya tadi teriak, hanya pemimpin yang sadar akan pentingnya ketuhanan yang Maha Esa, yang akan berjuang membentuk manusia Indonesia yang adil dan beradab, yang bisa merubah situasi ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita rakyatnya bersungguh-sungguh. Begitu ya. Nah, jadi disinilah perjuangan kita. Kenapa kita perlu beribadah dan mengajak anak dan generasi beribadah, bertakwa serta taat kepada sang Rasul? Tidak ada yang bisa memperbaikinya kecuali dengan healing, dengan proses rehabilitasi sebagaimana yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kan tahu, orang kalau sudah kena narkoba itu yang haram sekalipun berani dilakukan, kan mulainya bohong sampai kepada pencurian dan perampokan, kalau perlu pembunuhan. Begitu juga pornografi sampai kepada pemerkosaan. Nah, inilah sekilas kenapa menjadi penting ani'budullaha wattaquhu wa athi'un. Mudah-mudahan Allah bimbing kita dan keluarga semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang setia kepada Allah, yang senantiasa bertakwa kepadanya dan menjadikan Nabi dan Rasul sebagai pemimpinnya. Yang menjadi catatan penting di tafsir Buya Hamka ini, kalau manusia tidak menjadikan Nabi dan Rasul sebagai pemimpin dan pembimbingnya, maka dia akan diambil alih oleh yang lain yang mengatasnamakan Nabi dan Rasul. Bahkan akan diambil alih oleh pemimpin-pemimpin yang melarang manusia sepenuhnya mengikuti Nabi dan Rasul. Ada gak yang kayak begitu? Dia, manusia di satu negeri ini boleh mengikuti Nabi dan Rasul kalau sesuai dengan aturan kepemimpinannya di negeri itu. Ada gak yang begitu? Ada gak? Nah, saya mau terbuka nih, ngomong di Indonesia. Ya, saya mau terbuka. Salah besar kalau Anda mengira bahwa kaum Islamis itu tidak toleran kepada nasionalis. Andalah yang sok nasionalis yang sudah berkuasa di Indonesia dari awal sampai sekarang, yang tidak pernah rela agama yang mengatur negeri ini. Betul gak? Takut sekali. Takut sekali kalau agama yang mengatur negeri ini. Mereka cenderung suka. Agama boleh dipakai, tapi harus sesuai dengan aturan-aturan kekuasaan yang sedang dia atur. Betul gak? Ini ceritanya di banyak negeri. Mungkin hampir di seluruh dunia. Betul gak? Takut sekali kalau ada satu kaum yang totalitas mengikuti ajaran Nabi dan Rasul. Betul gak? Betul. Takut dia. Sebab memang ya konsekuensinya dakwah para Nabi dan Rasul dari dulu memang mengancam kekuasaan. Tapi tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan manusia. Seperti sekarang, siapa yang bertanggung jawab terhadap 600 ton narkoba itu lebih daripada bom nuklir barangkali, yang akan merusak untuk jangka panjang bangsa ini kalau betul-betul itu sudah masuk seperti yang diisyaratkan oleh pihak berwenang di negeri ini. Nah, karenanya ani'budullaha wattaquhu wa athi'un. Kalau mau selamat, sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan jadikanlah para nabi dan rasul sebagai pemimpin pertamamu dalam menjalani hidup ini, karena mereka adalah pemimpin-pemimpin kita yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berdasarkan hawa nafsu manusia lewat pemilihan-pemilihan umum itu. Bukan. Mereka adalah pemimpin sesungguhnya yang Allah pilihkan buat kita. Mereka-mereka adalah orang yang terang melihat surga, sehingga terang membawa kita ke surga. Sementara mereka-mereka yang kita pilih belum tentu tahu jalan ke surga, apalagi bawa kita ke surga. Para nabi dan rasul adalah pemimpin-pemimpin kita yang sesungguhnya. Jasadnya memang tidak ada, tapi pesan-pesannya tertuang dalam kitab suci. Pesan-pesannya begitu nyata di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW sampai hari ini ada di tengah-tengah kita dan mudah bagi kita untuk mempelajarinya. Disinilah barangkali pesan Nabi SAW, intamasaktum bihima, kalau kalian berpegang pada keduanya, lantadillu abada, kamu tidak akan pernah disesatkan selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata rasulih. Inilah sedikit tambahan tekanan pada materi minggu lalu dari tafsir Buya Hamka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni da'autu qawmi laylan wa nahara. فَلَمْ يَجِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا Kita lihat tiga ayat dulu. Langsung sini saja. Ayat 5. Qala Nuh berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, inni da'autu qaumi lailan wa naharan. Sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Kapan Nabi Nuh menyeru kaumnya? Malam dan siang. Mulainya dari malam di sini ya. Lailan wa naharan. Jadi tak kenal waktu intinya di sini. Ya. Malam hari dia berdoa, dia ruku dan sujud kepada Allah. Jadi sebetulnya kalau ingin mengajak orang berbuat baik, menjadi orang baik, ya minimal sebelum tidur berdoalah untuk muslimin dan muslimat. Minimal sebelum tidur buanglah semua rasa dendam, dengki, agar kita tidak tidur bersama penyakit-penyakit hati itu. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita dan dosa-dosa saudara-saudara kita. Kalau hari ini belum bisa menolong saudara yang kesusahan, kalau hari ini belum sempat besuk saudara yang sakit, padahal tadi niatnya mau ke sana tapi terhalangi, belum sempat takziah saudara atau tetangga yang meninggal dunia, maka setidaknya berdoalah untuk mereka sebelum tidurmu. Dan tentu akan lebih bagus lagi kalau pada malam harinya saat kita tilawah kita doakan dia setelahnya, atau setelah qiyamul lail kita kemudian mendoakan saudara-saudara kita itu. Para nabi dan rasul dalam dakwanya lailan wa naharan, siang berkarya bukan cuma sekedar memenuhi ruh mereka, tetapi juga mengisi otak mereka dengan ilmu pengetahuan. Bukan cuma otak mereka, tetapi juga mengisi perut mereka. Bukan cuma perut mereka, bahwa sebaiknya juga melatih skill-skill organ-organ tubuh mereka. Begitulah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Mudah-mudahan semua jamaah termasuk yang mengikuti video streaming ini dimampukan oleh Allah seperti itu. Ya, sebab itulah kehidupan para nabi dan rasul. Kasihan orang-orang yang hidupnya malamnya tidur karena besok harus kerja. kerja, kalau enggak nanti dipecat sama bos. Kasihan orang yang hidupnya kayak begini. Kasihan sekali. Malam tidak ada qiyamul lail, tidak ada tilawatul Quran, tidak ada zikir, tidak ada doa, bahkan wudu pun tidak ada di malam hari. Kasihan orang seperti ini. Pulang capek, cuma sikat gigi sama cuci muka, lalu kemudian brok tidur. Kenapa? Besok mau kerja lagi. Pergi dari rumah enggak baca Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada zikir pagi. Hari ini langsung buka WA. Apa agenda hari ini? Datang ke kantor. Yang dipikirin entah kemana pikirannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, satu hari berjalan di sebuah pasar dan melihat ada bangkai kambing yang kupingnya kecil atau cacat. Rasulullah mengangkat, adakah di antara kalian yang ingin membeli kambing ini seharga 1 dirham? Ada? Para sahabat menjawab, ya tidak ada lah. Adakah di antara kalian seandainya kambing ini hidup ingin memilikinya? Ya buat apa memilikinya? Kambing cacat. Untuk kurban juga gak bisa, gak laku ini. Rasul kemudian berkata, dunia lebih hina dari bangkai ini. Dunia lebih hina dari bangkai ini. Jadi maksud saya begini, hidup ini, kalau gak mengikuti cara hidup para nabi, kita ini pengejar bangkai. Ya. Hidup kita ini, kalau gak menjalani kehidupan para nabi dan rasul itu tidak menjadi teladan kita, anak-anak tidak kita didik seperti para nabi dan rasul, anak-anak kita hanya menjadi pengejar bangkai atas nama kuliah nanti, atas nama kerja dan profesional. Menjadi pengejar bangkai, bahkan dunia lebih hina daripada bangkai itu. Mungkin agak sulit untuk memahaminya. Mungkin agak berat untuk memahaminya. Tapi gambaran Rasul secara visual itu sebetulnya begitu kuat. Menyadarkan orang agar tidak menjadi pencari bangkai itu memang tidak mudah. Apalagi kalau seleranya sudah selera bangkai. Gimana ya? Saya ingin jadikan permisalan, tapi jangan tersinggung dengan permisalan saya ini. Begini. Saya punya teman. Saya kasih makan durian. Dia bilang, Bakhtiar, jorok. Ini baunya lebih dari kotoran gitu. Tapi menurut gue kayaknya enak deh durian ini. Gimana ya? Ini permisalan awal tentang persepsi dulu. Mudah-mudahan dunia gak kayak durian maksud saya. Jadi maksud saya begini, perumpamannya begini. Orang-orang yang sudah tertarik kepada dunia dan tertipu oleh fata morgana kehidupan akibat jauh dari peringatan Allah dan Rasulnya dan tidak mencontoh Nabi dan Rasul dalam hidupnya, ya asyik masyuk dalam hal-hal yang sebetulnya menghinakan dirinya. Lain halnya ketika manusia sudah untuk menyembah Allah, bertakwa kepadanya, dan taat kepada Nabi dan Rasulnya, itu hidupnya luar biasa. Di balik kesahajaannya, di balik kesederhanaannya, ada samudera kebahagiaan tak bertepi yang dia nikmati. Berbeda. Kemarin ada selentingan dari anak saya enggak terlalu paham. Ketika ngobrol di mobil dia bilang gini, "Bi, waktu kita jalan ke Papua, kita jalan ke NTT. Orang-orang di sana itu kan yang kita lihat tuh, kebetulan yang kita ziarahi, yang kita kunjungi kan bukanlah pemuja uang. Bukanlah orang-orang yang menjadikan uang sebagai tujuan. Hidupnya mewah ya." Saya gak ngerti apa yang dia maksud. Ini anak nomor pertama. Hidup mereka tuh menjadi mewah karena uang itu bukanlah sesuatu yang yang dituju. Kalau kita kan apa aja ujung-ujungnya, ya, ukurannya tuh itu. Tetapi mereka-mereka yang berkecukupan dengan fasilitas alam yang Allah berikan, itu menjadi mewah hidupnya. Kebahagiaannya itu tidak selalu terkait dengan uang. Yang namanya barter itu gak mesti dengan uang. Jadi kebahagiaan itu begitu berwarna. Kalau di kita kan warnanya 100 ribu merah, 50 ribu biru, 20 ribu hijau, 10 ribu ungu, terus 5 ribu coklat, 2 ribu abu-abu, 1 ribu. Hah? Udah lupa warnanya ya? Gak laku ya? Ada paling buat parkir-parkir gitu aja ya. Kasian ya kamu ya, warnanya ya cuma itu doang gitu. Gak ada gradasi-gradasinya. Oh, kasian. Nah, qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa naharan. Memang kerja-kerja dakwah mengajak manusia kepada Allah, ini kerja yang tidak sedikit. Tapi oleh orang, ya, oleh orang sekarang, kerja dakwah ini dianggap punya kerjaan nggak? Nah, kamu apa kerjanya? Nah, lo bingung gue kalau ditanya. Dulu pernah ada calon mertua nanya kayak begitu. Emang apa kerjanya dia? Nah, lo. Yang namanya kerjaan itu kan kalau ada gaji bulanan ya, pakai dasi, ada kantornya, kan gitu ya. Ya paling nggak kalau dagang, dagang apaan? Seandainya ada orang seperti Nuh yang kerjanya cuma mengajak manusia siang dan malam kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini disebut kerja atau tidak oleh orang sekarang nih? Hah? Bodoh amat deh, amat aja nggak bodoh-bodoh banget, gitu ya? Ya kalau saya sih menjalani ini aja. Itu pun kadang, ya Allah udah selesai mau pulang, masih aja sampai jam 12 malam, sampai dini hari. Ini pikir-pikir duitnya mana ya? Gitu. Inilah pekerjaan para nabi dan rasul. Pulang, jangan sampai tertidur malam ini dan tidak ada qiyamul lail. Enggak mandi enggak apa-apalah gitu. Udah kecapean, gua udah enggak sempat mandi lagi gitu kira-kira. Tapi jangan sampai enggak wudu. Dan agar dimudahkan urusan besok, bagaimana berdoa mengajak manusia kepada Allah, semoga dimampukan olehnya. Tadi pagi jam 9 kayak gitu, saya itu masih waduh capek banget, tapi sudah harus ke sini gitu. Datang ke sini, kalau ukurannya ukuran dunia enggak jadi sudah. Untuk konsisten tiap minggu begini nih. Cuma orang kurang waras menurut para profesional yang mau melakukan ini. Kecuali sudah lain cara pandangnya. Makanya kalau satu hari ada anakmu yang ingin mengambil jalan dakwah, berbahagialah. Berbahagialah supaya bisa menjadi penerus para nabi dan rasul. Mobil Suzuki 2498 SOA, itu plat nomornya, ini menghalangi jalan. Mobil Suzuki apa ini? Saya enggak tahu, sedan kah? Pokoknya platnya 2498 nih, yang punya tahu enggak ya nomor plat mobilnya ya? Coba dikasih tahu, Suzuki apa gitu ya, traktor kah atau warnanya apa gitu. Baik, tugas saya sudah umumkan nih, ya. Saya juga tahu nih Suzuki ini mobil kah, motor, mobil ya. Ada mobil yang menghalangi jalan, plat nomornya 2498 SOA, Spirit of Aksa itu barangkali. Bapak Ibu sekalian, bangga gak kalau punya anak nanti ingin menjalani hidup sebagai seorang penyeru manusia ke jalan Allah, tapi gak jelas kerjaannya? Diem kan? Hah? Gak yakin saya. Para nabi dan rasul itu udah gak dagang lagi ketika sudah menjadi nabi. Udahlah dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semua kesederhanaannya. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti itu. Shallu ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayat 6. Falam yazidhum du'ai illa firara. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Ini apa yang salah ya kira-kira ya? Jadi semakin diseru semakin lari. Saya coba baca tafsir Buya Hamka, apa komentar Buya Hamka di ayat ini ya? Ayat 6. Malam telah aku temui mereka dan aku beri dakwah. Siang telah aku hubungi mereka dan aku sampaikan seruan. Namun mereka, jangankan mendekat, malah mereka bertambah lari, bertambah menjauh. Aneh ya. Ini sikap kaum Nuh alaihissalam. Ini karakter kaum Nuh. Karakter kaum Nuh adalah para musyrikun. Ya. Manusia paling kreatif mencari sekutu Tuhan. Kalau kaum Lut adalah makhluk paling kreatif dalam penyimpangan seksual. Jadi kemusyrikan terjadi. Nah, orang-orang musyrik ini memang kaum yang paling takut mendengarkan suara-suara kebenaran. Tapi gak boleh berhenti. Terus harus kita kerjakan. Bapak Ibu sekalian, andai kami-kami yang didakwah ini lelah dan pensiun gitu kira-kira, apa jadinya Indonesia ini? Apa jadinya kira-kira? Pikir-pikir, gak jelas juga penghasilan ini, berhenti ah. Saya mau resign dari dakwah gitu, mau jadi pengusaha juga kayak dia, emang gue gak bisa apa kan gitu. Gimana kira-kira? Bukan cuma gak beres, tetapi ya rugilah orang yang tidak mengambil jalur ini sebetulnya. Ini sedang dijelaskan risikonya. Jadi mengajak manusia ke jalan Allah ini kira-kira akan berhadapan dengan ini. Seperti apa lagi? Digambarkan. Wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyuruh mereka kepada iman agar engkau mengampunkan mereka. Nah ini. Jadi objektif dakwah Nuh alaihissalam adalah agar kaumnya mendapatkan ampunan Allah. Ini menarik nih. Jadi kalau ingin berdakwah merubah manusia, misalnya punya suami, punya anak gitu ya, Anda merasa kesulitan untuk menghadapinya, atau punya istri dan punya anak juga cucu, atau orang-orang sekitar, jangan terlalu sombong berpikir untuk merubah dia. Jangan dari situ mulainya. Mulailah dari yang paling standar. Dakwah itu bagaimana caranya agar orang yang ada di depan kita ini, yang kita sayangi ini, diampunkan dosanya oleh Allah. Begitu ya. Kalau dari situ mulainya, niscaya akan penuh kasih sayang. Kita gak akan ngejudge mereka. Lu tuh ya dikasih tahu, gak mau paham-paham juga. Itu kerjaan saya dulu. Bodohnya saya lah gitu kira-kira, dan orang sejenis saya gitu. Mati lu, masuk neraka lu gitu. Udah lebih dari malaikat. Malaikat aja belum berani kalau belum ada putusan dari Allah kan. Ini udah berani ngatakan gitu. Tidaklah. Nuh alaihissalam, kalau berangkatnya adalah berupaya bagaimana caranya agar orang ini mendapatkan ampunan Allah, pasti beda dong cara dakwahnya. Ya enggak? Pertama dia minta ke Allah dulu, kan yang maha mengampuni Allah. Jadi cara pertama adalah, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa suamiku. Nah, gitu dulu kan ya. Ibu-ibu gitu kan dosanya, doanya awalnya. Enggak, apa doanya awalnya? Wah, ini salah guru kali ini dulu kemarin. Hah? Iya, dosa suami diminta juga enggak? Ya, pantas lakinya enggak berubah. Gitu. Kalau bapak-bapak pasti dong doain istrinya semua kan. Cuma cowok-cowok keren aja yang begitu. Yang cuma yang disinilah. Gitu. Bapak-bapak tuh sampai menangis kan. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku. Juga doa istriku ya Allah. Kan gitu. Sebab selama dia hidup bersamaku, akulah yang bertanggung jawab terhadapnya. Separuh dari kesalahan istriku adalah kesalahanku sebagai pemimpinnya. Bapak-bapak gitu kan doanya. Luar biasa bapak-bapak di sini. Ya Allah. Gitu ya. Sambil menangis lagi doain agar istrinya diampunkan dosanya kan, Pak? Ingat kesalahan istri, langsung dimintakan ampun dosa-dosanya gitu kan, Pak, ya? Memang beda bapak di sini dengan ibu-ibu di situ tuh beda. Apalagi mantan suami enggak akan didoain sama dia. Disumpahin iya. Ya enggak boleh begitulah. Setiap orang ada masa lalunya. Ya. Dan setiap orang punya masa depan. Dan setiap orang juga bisa berubah. Maka setelah mendoakan agar ini mendapatkan ampunan, buat Bapak Ibu sekalian yang ingin masuk ke dunia dakwah, saran saya belajarnya begini. Belajar dulu deh sebelum tidur, Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat. Atau Allahumma arham ummata Muhammadin. Ya Allah, sayangilah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari hal-hal yang sederhana dulu. Kalau ingin masuk ke dalam dunia dakwah ini, belajar untuk mencintai sesama muslim karena Allah, belajar untuk mencintai muslim sesama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu belajar untuk memberikan, bukan meminta. Belajar untuk berbagi apa yang membuat saudara-saudara kita ini diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian kita berjuang bagaimana agar saudara-saudara kita ini bisa masuk surga semuanya, ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan oleh Nuh. Tapi lihat nih. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Lihat nih. Bapak Ibu, kalau kita mengajak manusia agar diampunkan oleh Allah lalu reaksi orang yang kita ajak begini nih, kira-kira bagaimana ya sikap kita ya? Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampunkan dosa-dosa mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Ada 4 jenis reaksi di sini. Yang pertama, memasukkan jari-jari ke kupingnya. Yang kedua, baju ditutup ke muka gitu sampai kepala. Yang ketiga, mengingkari. Yang keempat, kalau Bapak Ibu menghadapi manusia kayak gitu, kira-kira gimana? Buka sepatu, didandanin pakai alas sepatu gitu, cakep gitu ya. Itu pipinya. Sementara kalau pakai ini apanya namanya nih? Haknya? Nah, itu kekeningnya gitu ya. Dilukis kepalanya gitu. Empat hal ini yang dihadapi oleh Nuh alaihissalam 950 tahun lamanya. Setiap generasi saling mewasiatkan kebencian dan permusuhan terhadap Nuh alaihissalam. 950 tahun dakwah saja. Allahu Akbar. Kata kuncinya apa kira-kira di sini? Yang pertama, yang bisa membuat manusia diampuni dosanya oleh Allah hanya Allah. Yang bisa membuat manusia kembali kepada Allah hanya Allah. Yang bisa membuat manusia untuk bisa masuk ke surganya Allah cuma Allah. Lalu apa tugas kita? Menyampaikan. Sudah, tabligh. Sampaikan semua. Nabi Nuh sudah diberikan skill. Ya. Skill Nabi Nuh dalam berdakwah. Baik secara artikulasi verbalnya, mimik wajah, retorika, doktrin, ya yang namanya teori-teori NLP atau apalah namanya semua, training-training sudah lewat semualah sama Nabi Nuh itu. Sudah lewat semuanya. Allah Subhanahu wa taala yang membimbingnya. Tapi yang dihadapinya adalah ja'alu asabi'ahum. Menarik sekali di sini. Ja'alu menjadikan asabi. Asabi ini jari jemari. Jadi jamak asabi ini jamak daripada asbu'in gitu. Kan enggak mungkin lima-limanya dimasukin ke sini. Yang namanya masuk ke kuping kan cuma satu. Kenapa bahasa Al-Qur'an menggambarkannya menjadikan jemari, jari jemari mereka di telinga mereka seakan-akan masuk semuanya. Jadi bukan cuma begini, barangkali kalaupun lima-limanya nutupin juga kan enggak pakai jari-jari. Pakai telapak kan. Kenapa digambarkannya di sini pakai asabi'ahum? Artinya segala upaya menutup, untuk menutup telinga mereka, bagaimana caranya supaya kalaupun lima-limanya bisa masuk, masuk semua deh. Agar jangan sampai pesan itu masuk ke telinga mereka. Sampai segitunya. Yang kedua, wastaghshaw thiyabahum. Ini menutupi. Kalau bapak-bapak gimana kira-kira? Menutupi muka pakai baju gimana? Masa saya buka baju sih di sini? Ini simbol. Simbol kebencian. Simbol penolakan yang luar biasa. Bukan lagi pakai mimik wajah isyarat. Ya. Wailun likulli humazatil lumazah. Ya. Bukan dalam bentuk bermuka masam atau berpaling. Bukan apa ya, mimik raut wajah yang menolak, bukan. Muka-mukanya ditutup sama kepalanya. Sudah menunjukkan permusuhannya. Kalau bapak digituin gimana kira-kira? Tadi kan sepatu tuh. Apa kira-kira apa? Kira-kira ini ada balok gak ya kira-kira ini? 8-12 kalau perlu kira-kira ya. Untuk ngelurusin isi kepalanya ini. Tidak. Tugas seorang nabi hanyalah menyampaikan. Dan kita bersabar menghadapi situasi seperti itu. Seharusnya memang demikian. Yang ketiga, wasarru israr. Jadi mengingkari disertai dengan meremehkan gitu. Bapak Ibu dapat telepon, ya, apakah asuransi atau apalah gitu kira-kira apa nih? Biasanya ditelepon untuk apa biasanya? Dari ingin menjelaskan apa gitu? Kalau nolak biasanya gimana? Hah? Ya, pastinya banyakkan bohongnya lah daripada jujurnya lah ya. Ini pengalaman pribadi juga sih. Katakanlah Anda menolak, biasanya kalau nolaknya bagaimana biasanya? Maaf, sudah punya 6 gitu ya. Paling enggak maaf ya. Kapan saya boleh telepon lagi, Bu? Ibu bilang apa biasanya? Jangan pernah telepon saya lagi. Enggak kan gitu. Ini kira-kira kalau digambarkan israr. Siapa elu nawar-nawarin gue gitu. Emang produk lu bagus apa buat gue? Enggak kan enggak ngomong gitu, tapi pengikutnya itu israr. Wasaru ditambah lagi istikbaran. Jadi pada puncak kesombongannya itu wastak baru istikbar. Saya tidak tahu lagi bagaimana cara mengekspresikannya itu. Bentuk kesombongan. Itulah yang didapatkan oleh Nuh dari kaumnya. 3 ayat. Saya kira itu dulu sekilas. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak saya bacakan. Oh ya. Cek. Cek 1, 2. Yang bapak-bapak ada yang mau nanya? Ya. Jadi sebelum saya lanjutkan, minggu lalu sudah saya jelaskan penolakan kaum Nuh terhadap dakwah Nuh itu dalam 2 bentuk kategori. Kategori yang pertama adalah kategori fisik. Kategori fisiknya itu nampak sekali, tutup telinga dan menutup muka. Kategori kedua, kategori batinnya, mengingkari dan sombong. Jadi betul-betul yang dihadapi oleh ini adalah kaum yang luar dalamnya, gitu kira-kira. Luar dalamnya itu udah gak mungkin bisa dirubah lah sudah. Gak bisa dibina, jadi dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau Nabi Nuh itu didatengin Jibril juga gak kayak Nabi Muhammad kalau dapat wahyu dari Allah? Terus kedua, Nabi Nuh itu yang keturunannya yang Afrika dan Eropa dan Asia itu bukan Ustaz? Atau yang India? Ya, tentu para Nabi termasuk Nabi Nuh juga yang diajak berbicara oleh Jibril alaihissalam. Sehingga Nabi Nuh juga kan punya yang namanya apa? Selain kitab, Nuh memang mendapatkan lembaran-lembaran, suhuf-suhuf. Adalah wahyu tertulis di atas lembaran-lembaran yang ditulis mungkin oleh Nuh dan itu disampaikan langsung oleh Jibril. Ya. Enggak ada kitabnya. Tidak ada. Tapi jangan khawatir. Semua konten ekstrak Nuh sudah ada dalam Al-Quran semua. Ya, jadi gak perlu lagi nyari-nyari. Semua kitab. Yang lain tidak. Yang 950 tahun itu masa dakwahnya. Usianya lebih 1000 tahun. Nuh alaihissalam. Cuma Nabi Nuh alaihissalam. Ya, yang digambarkan, saya tidak tahu usia Nabi Idris sebelumnya. Dan usia Nabi Adam konon tidak sampai 1000 tahun karena 60 tahunnya diserahkan kepada Daud alaihissalam kalau tidak salah dalam riwayat, atau 40 tahunnya. Kita-kita ini nanti menjadi keturunan Ham, Sam, dan Yafith. Konon katanya, kalau saya gak terbalik ya, Ham itu jadi keturunan Arab, Sam itu jadi keturunan yang berkulit-kulit ya, kulit putih, kulit merah, dan kulit hitam. Ya. Kita ini termasuk keturunan kulit apa kita nih? Hah? Kalau kita ini masuk putih, hitam, atau merah? Putih lah ya. Makanya saya tuh gak rela dibilang kuning langsat itu. Oke, Bapak-bapak silakan satu orang. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz jelaskan bahwa sesungguhnya orang tua itu bisa dikatakan penjahat utama dalam mendidik anak, selama bagaimana mendidiknya. Nah, mohon penjelasannya ketika Nabi Nuh punya putra yang diajak ikut bersamanya tidak mau, dan Nabi Ibrahim ketika punya orang tua tidak sesuai, artinya apa, Nabi Ibrahim sendiri itu termasuk orang yang taat, yang tidak sejalan dengan orang tuanya. Mohon Ustadz penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibrahim adalah anak yang taat kepada Allah, taat kepada orang tuanya sebagai manusia. Tetapi urusannya jelas. Orang tua itu dihormati, Allah itu disembah. Bentuk penyembahan kepada Allah adalah mentaati perintah dan larangannya, dan kalau harus bertentangan dengan orang tua ya dilawan. Selama aturan orang tua tidak sejalan dengan Allah, perintah dan larangannya. Tetapi kepada ayahnya Ibrahim itu sangat santun. Beda dengan Kanaan, anaknya Nuh alaihissalam. Tidak taat kepada Allah dan kurang ajar sama orang tuanya. Itu kira-kira yang mendasar. Nah, terkait kita. Di dalam surat Luqman dijelaskan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan apabila kedua orang tuamu memaksa kamu untuk melakukan kemusyrikan, jangan taati keduanya. Nah, bisa jadi orang tua yang ada di sini yang dulu masih jahiliyah suka mengajak anaknya kepada sesuatu yang bertentangan dengan Allah. Mudah-mudahan sih gak musyrik lah ya. Mudah-mudahan. Nah, dalam kasus ini kita harus sadar betul bahwa anak kita itu tidak harus selalu sesuai dengan maunya kita. Anak kita itu harus sesuai dengan maunya Allah dan maunya Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Dalam mendidik anak, kalau mau lurus. Saya pernah mendebat ayah saya. Karena ada beberapa perilaku tradisi ayah saya dari kakek neneknya yang saya anggap bertentangan dengan agama. Lalu dia protes saya. Loh, Bapak kan sekolahkan saya di pesantren supaya pinter. Dan supaya yang saya dapat ini saya bagi ke Bapak. Oke, kamu benar, bagus. Ya, itu tergantung cara kita untuk berinteraksi. Begitu juga kepada keluarga-keluarga ibu saya yang kadang-kadang juga masih bercampur pemahamannya dengan yang aneh-aneh. Misalnya ibu saya pergi haji. Tahun kalau enggak salah tahun 90 baru bisa berangkat. Pas peristiwa Mina. Ya, terowongan Mina itu. Saya tidak terima arahan-arahan dari keluarga-keluarga orang-orang Sulawesi itu kan kadang-kadang apa ya, sisa minumnya waktu mau berangkat, sisa apa bekas bajunya nggak boleh dicuci. Nah, saya nggak pernah dapat itu di dalam kitab tauhid dan fikih gitu. Ini dari mana asalnya? Ini kan turun temurun yang begini-begini nih. Akhirnya ya saya bilang mohon maaf, saya diminta liburan dari pesantren pulang ke rumah untuk jagain rumah dan jagain adik-adik. Om dan tante tolong jangan campuri urusan keyakinan berdasarkan yang kami yakini. Gitu. Ya akhirnya mereka bisa menerima dan saya dicap radikal lah kira-kira gitu. Ada merek biskuit kan radikal judulnya. Tapi sekarang alhamdulillah karena berbalik baik-baik jadi kita jadi konsultan keluarga sekarang. Keluarga besar, mendakwai mereka. Itu kita sebagai orang tua. Tetapi ketika kita sudah tidak sanggup karena ilmu kita terbatas, anak-anak diberikan kelapangan oleh Allah, wattabi' sabila man anaba ilayya, cari guru pengganti. Artinya kamu sebagai orang tua bisa mendelegasikan pendidikan anakmu kepada orang, kepada guru, satu syaratnya, anaba ilayya. Cari pelatih di klub kamu, cari guru di klub kamu yang mengajak kamu kepada Allah. Kalau bisa, kalau enggak bisa ya enggak mungkin lah. Khusus untuk pelajaran-pelajaran yang tidak terkait agama langsung, misalnya kursus menunggang harimau, enggak lah harimau, kuda lah kira-kira begitu ya. Susahlah cari misalnya yang betul-betul beriman, kalau dapat ya bagus. Nah dalam hal ini kita harus mencarikan pengganti kita dalam mendidik anak kita. Orang yang bisa membuat anak kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya saya pesankan kepada istri saya. Jangan sampai guru privat anak saya itu bukan guru yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Walaupun susah nih kriterianya, yang penting saya pasang target dulu supaya dia enggak main-main. Untuk klub anak saya juga harus carikan gurunya. Sampai kursus berkudanya saya juga harus lihat. Kalau memang dia punya skill yang hebat tetapi kurang beriman, saya harus kawal dan saya harus benteng anak saya. Nak, kamu ambil dari dia ilmunya sama mentalnya. Terutama dalam memandang kuda dan menyikapi kuda. Karena banyakkan orang-orang Islam, sampai pesantren itu, cara memandang kuda salah. Kuda itu hanya tunggangan, sehingga menyikapinya juga salah. Dia enggak pandai. Nah, di sini ada ilmu. Tapi jangan ngambil agama dari dia, nak. Ya, siap B gitu. Dan dia juga harus sering laporan apa yang terjadi di sekolahnya. Kalau dia enggak laporan, kita harus pancing dia untuk bercerita. Tadi di sekolah begini dan begitu. Di kampus pun saya jelaskan sama anak saya. Nah, jangan hidup kayak Tarzan. Maksud Abi, nah, kan ada Tarzan hutan, ada Tarzan. Beda tipis itu sebetulnya. Tarzan itu hidup dengan cara tergantung bagaimana lingkungannya membentuk. Jadi orang tua betul-betul harus mencarikan lingkungan buat anaknya. Itu pekerjaan kita sebagai orang tua. Saya tidak tahu, mungkin karena saya lebay kali ya. Saya pengen ada anak saya itu jadi pengusaha. Tapi saya juga pengen ada anak saya itu menjadi dokter yang jangan cuma tukang praktek gitu. Cari duit setelah itu capek hidupnya, tapi tidak berdedikasi dengan ilmu kesehatan dan mengajak manusia ke jalan Allah. Tapi saya mau juga anak saya jadi ulama. Jadi saya betul-betul mengikuti siapa yang berbakat dengan bakat masing-masing. Tapi basically Quran wajib semuanya. Ya. Walaupun kalau bahasa Arab semuanya nih masih ada satu yang dia ingin fokuskan dulu di beberapa bahasa-bahasa asingnya, beberapa bahasa asing itu. Tapi perjuangan kita tidak boleh berhenti untuk terus membimbing anak-anak kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus sering diberikan peringatan. Dan pertama kali barometernya adalah sholat. Kalau sholat sudah mulai ini, wah ini bahaya nih. Ini warning nih. Gitu ya. Kedua, Qur'annya. Ya, dan ketaatan-ketaatan lainnya. Baik, sudah masuk waktu zuhur. Mohon maaf atas semua khilaf salah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.